Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah sekalian dan ibu yang rahmati Allah Ta'ala, pada pagi hari ini pembahasan kita mengambil dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari, ingatlah akan datangnya hari yang mana harta dan anak laki-laki Anda sudah tidak akan bermanfaat lagi kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang selamat. Ayat ini tentu banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari ayat tersebut. Satu di antaranya, ayat ini mengingatkan kepada kita tentang hari-hari saat ketika nanti kita memasuki hari-hari setelah kematian kita, yang mesti kita fahami dan telah menjadi keyakinan kita bahwa kehidupan kita merupakan sepenggal bagian dari kehidupan panjang yang akan kita alami. Sehingga Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa kullu minhumma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya wa inna akhwafa ma akhwafu alaikum tulul amal wa tiba'ul hawa fa amma tulul amal fayansal akhirah wa amma tiba'ul hawa fayasuddu anil haq. Di antara perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dunia berjalan meninggalkan kita dan akhirat berjalan mendatangi kita. Wa kullu minhuma banun, dan masing-masing dunia dan akhirat dia memiliki penggemar. Kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'i dunya. Jadilah Anda menjadi anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Lalu beliau mengatakan, fal yawma amalun wala hisabun. Hari ini adalah saat-saatnya kita kerja, beramal. Wala hisabun, dan belum ada hisab. Dan kelak waqadan hisabun wala amalun. Hari-hari kita panen dan tidak ada lagi amal. Dan yang aku khawatirkan bagi kalian dua hal, yaitu tulul amal wattiba'ul hawa. Wa amma tulul amal, adapun tulul amal, fayansal akhirah, dia akan membuat lupa terhadap akhirat. Wa amma tiba'ul hawa fayasuddu anil haq, Adapun mengikuti hawa nafsu, maka akan menghalangi manusia dari al-haq, dari kebenaran. Perkataan Ali ini tentu adalah perkataan yang sangat berharga, sangat ini bermakna. Belum mengingatkan beberapa poin penting berkaitan dengan kehidupan kita ini. Yang pertama, bahwa dunia terus akan berjalan dan meninggalkan kita. Umur dunia telah ditentukan Allah Ta'ala. Sampai kapan? Telah ditentukan Allah Ta'ala. Dan akhir umur dunia adalah terjadinya kiamat. Saat terjadinya hari kiamat, dunia selesai, kemudian pindah kepada alam berikutnya. Adapun umur kita dibatasi dengan kematian, yang setiap kita pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Walaupun kita lari kemanapun, kematian pasti akan menjumpai kita. Qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari darinya, maka kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Yudrikumul maut. Kematian pasti akan menjumpai kalian, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian mau bersembunyi di benteng yang sangat kokoh sekalipun, kematian akan menjumpai anda. Dan kematian seandainya telah menjumpai kita, tidak ada seorang pun yang bisa menolak, siapapun dia dan betapapun hebatnya dia ketika hidup. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafati saqu bisaq ila rabbika yawma idinil masaq. Allah katakan, ingatlah saat ketika nyawa sampai di tenggorokan. Wa qila man raq, mana ada orang yang bisa meruqyah, menyembuhkan, mengembalikan kehidupannya, menunda kematiannya. Mana ada orang bisa begitu? Wa dhanna annahu al-firaq, dan saat ketika dia telah yakin akan berpisah dengan dunia dan seisinya. Wal tafati saqu bisaq, dan ketika betis sudah mulai bertaut dengan betis. Ila rabbika yawma idzil masaq, maka itu dia pasti akan kembali kepada Allah Ta'ala. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Apakah saat dia menghadap Allah, dia tidak membawa apapun, dia tidak membenarkan agama, dia tidak memiliki amal walaupun sekedar salat, yang dia bawa hanyalah pendustaan agama dan sikap berpaling dari Allah Ta'ala. Manusia terbatas dengan umur kematiannya. Begitu dia mati, dunia terus akan berjalan sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka kata Ali, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia berjalan meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah mukbilatan. Sedangkan akhirat berjalan menjumpai kita. Bagaimanapun kita lari dari akhirat, akhirat pasti menjumpai kita. Karena pintu gerbangnya akhirat adalah al-maut, ini kematian. Kematian menjumpai kita, maka kita mulai masuk ke pintu gerbang ini akhirat, untuk kita menjalani kehidupan yaumul akhir yang diawali dengan al-barzakh, yaitu alam penantian. Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti Allah akan bangkitkan manusia dari kuburnya. Wa kullu minhuma banun, Keduanya kata Ali memiliki penggemar, memiliki anak-anak, anak dunia, anak akhirat. Artinya para penggemar dunia, para penggemar akhirat. Orang yang mereka hidupnya untuk mengabdi dunia atau mengabdi akhirat. Dua-duanya memiliki abna. Lalu kata Ali, kunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Jadi orang-orang yang orientasinya senantiasa kepada akhirat. Dan ini merupakan arahan Allah, arahan Rasulnya, dan arahan para salaful ummah. Bagaimana Allah mengarahkan kehidupan kita, ikhwan? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari oleh anda kampung akhirat. Cari oleh anda kampung akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mulai ada sedikit kecenderungan kepada dunia, apa kata beliau? Innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Dan begitulah Allah katakan, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan kampung akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Kemudian Ali ingatkan, fal yauma amalun wala hisabun. Hari-hari ini adalah hari kita beramal, bekerja. Yang ada kerja dan amal dan beramal. Atau darul ibtila. Di dunia ini yang ada adalah kampungnya Allah menguji kita. Bagaimana kita beramal? Apakah kita menjadi hamba-hamba Allah yang nanti lulus dengan segala ujian? Dan Allah akan menguji kita bisyari wal khairi. Allah akan uji kita dengan segala kebaikan dan keburukan. Wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah. Dan benar-benar akan aku uji kalian dengan hal yang anda anggap menyenangkan atau yang anda anggap buruk tidak menyenangkan, dan dengan hal yang anda anggap menyenangkan. Dua-duanya ujian. Oleh karena itulah dalam urusan dunia, maka bukan menjadi standar, bukan menjadi standar kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang atau sebagian manusia menjadikan dunia sebagai standar kehidupan atau standar kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah meluruskan mereka. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Kalla, manusia itu jika diuji oleh Allah dengan hal yang ini menyenangkan, diberikan rahmat, nikmat, beruntun, komentarnya Rabbi akraman, Rabbku memuliakanku. Tapi kalau Allah menguji dia dengan dibatasi rezekinya, komentarnya Rabbi ahanan, Allah katakan kalla, enggak begitu. Urusannya adalah bukan pemuliaan dan penghinaan Allah, tapi urusannya adalah yaitu ibtila. Idza mabtalahu yaitu ibtila, yaitu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun balasan-balasan sempurna kelak di yaumul kiamah saat kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla innal insana kalla ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathan famulaqi. Wahai manusia, sekarang ini anda adalah orang-orang yang sedang bekerja. Famulaqi, nanti anda akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu untuk mendapatkan balasan yang sempurna. wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan yang sempurna buat kalian kelak di hari kiamat, bukan sekarang. Sekarang ada pembalasan, tapi sifatnya lebih dominan kepada hati, lebih dominan kepada hati. Adapun fisik, penampilan zahir, lebih banyak itu penampakan-penampakan yang kalau orang tidak tahu hakikat kehidupan, jadi sesuatu yang menipu. Melihat orang-orang saleh tidak seenak orang yang tidak saleh, ini orang menjadi bingung. Akan tapi balasan Allah di dunia lebih banyak sifatnya adalah hati, yaitu jannatul dunia, kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan hati. Itminanul qalbi wa insirahu sadri. Hatinya tenang, jiwanya lapang. Karena dia memiliki tauhid. Karena dia memiliki kesempurnaan tauhid. Dan itu merupakan balasan dari Allah Taala. Itminanul qalbi wa insirahu sadri. Itu merupakan balasan Allah di dunia sekarang ini. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia itu mukmin, maka Allah benar-benar akan berikan kehidupan yang bahagia. Al-hayatu thayyibah. Al-hayatu thayyibah itu kehidupan yang berbahagia. Itminanul qalbi wang syirah sadri. Itminanul qalbi wang syirah sadri. Tenangnya hati, lapangnya dada. Itu jannatul dunia. Adapun zahirnya, orang masih banyak tertipu. Karena banyak orang saleh yang tidak mendapatkan fisik yang bagus. Banyak orang-orang yang fajir, ahli maksiat, mendapatkan ini penampilan fisik, bangunan, rumah, mobil, kekayaan, segala macam yang lebih baik. Karena memang dunia lebih banyak sebagai ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fal yauma amalun wala hisabun. Sekarang inilah hari-hari kita beramal, berbuat, bekerja, belum ada pembalasan yang sempurna. Balas sempurnanya kelak di hari ketika kita menghadap Allah Ta'ala. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kemudian Ali ingatkan kepada kita sekalian dua hal yang sangat aku khawatirkan, yang ini sangat merusak kehidupan manusia. Tulul amal wattiba'ul hawa. Panjangnya angan-angan tentang dunia sehingga menguras, menghabiskan waktu untuk mengurusi hal yang berkaitan dengan dunia. Wattiba'ul hawa, dan yaitu mengikuti hawa nafsu. Tulul amal bukan berkaitan dengan hasil. Kalau tentang hasil dunia, terkadang bahkan orang Allah berikan juga sebagian mukminin kekayaan yang melimpah. Sulaiman, Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, seorang ulama Ibnu Mubarak. Mereka diantara contoh-contoh orang yang hartanya melimpah ruah, sangat banyak. Tetapi mereka tidak diperbudak oleh dunia mereka, dan bukan orang yang tulul amal. Bukan yang tulul amal. Sehingga waktu-waktunya dan potensi dunianya semuanya full untuk mencari kampung akhirat. Orang seperti ini tidak tercela. Tulul amal berkaitan angan-angan. Angan-angan yang kemudian menguras waktu dan tenaganya habis untuk dunia. Bahkan walaupun dia melarat, sudah tidak berharta, melarat, usaha gagal-gagal terus, tapi tulul amal, sehingga waktunya, tenaganya, pikirannya ludes semuanya hanya untuk berangan-angan tentang dunia, walaupun dia tidak memegang dunia. Tulul amal, sehingga tulul amal berkaitan dengan yaitu angan-angan dia tentang dunia yang kemudian memeras, mengerahkan semua potensi kehidupan dia untuk mencari dunia. Adapun orang yang mereka walaupun melimpah ruah dunianya, akan tapi orientasi totalnya itu untuk akhirat, mereka adalah termasuk para zuhad, orang-orang yang zuhud. Walaupun dia boleh jadi sangat kaya, super kaya, sehingga zuhud itu urusan hati, bukan urusan penampilan, bukan urusan ini kekayaan zahir, tapi urusan hati. Bisa orang yang super kaya dan dia zuhud, bisa orang yang melarat, kere dan dia gak zuhud. Karena zuhud adalah urusan ini hati manusia, yang berkaitan dengan orientasi total, berkaitan dengan akhirat, dan menganggap ringan berkaitan dengan dunia, dan menganggap rendah-rendah ringan berkaitan dengan dunia, sehingga dia bisa meletakkan di mana harga akhirat, di mana harga dunia. Famma tulul amal fayansal akhirah. Panjangnya angan-angan manusia tentang dunia itu melupakan akhirat. Yang membayangkan itu melupakan akhiratnya. Adapun kalau dunia Anda sama sekali tidak melupakan akhirat, maka dunia Anda telah menjadi kendaraan untuk mengantarkan kepada yang lebih baik, kepada kehidupan yang lebih baik, sehingga itu mataun adalah kehidupan yang lebih baik. Dan ini tidak termasuk mataul ghurur, tidak termasuk kehidupan yang menipu. Adapun orang yang maghrur dengan dunia, yang dunianya melupakan kampung akhirat, yang dunianya membuat dia lupa kampung akhirat. Dan tidak akan ada bahagianya orang yang melupakan kampung akhirat. Nabi, perhatikan, menggambarkan dua keadaan rahimah. Dan bahkan dunia datang kepada dia dalam keadaan dia, dunia tunduk, patuh, tidak bisa apa-apa kepada para tua kepartuannya yang orientasinya kehidupan akhirat. Ini orang mereka himahnya himah akhirat. Dia akan letakkan hatinya hati yang kaya, dan kekayaan itu adalah hakikatnya kekayaan hati, kata Nabi, laisal ghina bi kasratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Yang namanya kaya bukan kayanya yakni perabot-perabot, pernak-pernik dunia, tapi hakikat kaya adalah kayanya hati. Hati yang kaya, yang tidak merasa miskin, yang merasa cukup, sehingga dia tidak rakus. Maka dia telah merasa cukup dengan pembinaan Allah Ta'ala, merasa kaya, cukup, sehingga dia pun tidak meminta-minta kepada manusia. Kalau tak dia butuh, butuhnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kalau kepada Allah wajib fakir, adapun kepada Allah kita wajib fakir, gak boleh merasa kaya. Merasa kaya menjadi kafir. Kepada Allah kita wajib fakir. Yang Allah katakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, Anda adalah orang-orang yang fakir kepada Allah Ta'ala. Kalau Anda merasa kaya dengan Allah, kafir. Jadinya nanti kafir, gak butuh dengan Allah, gak berdoa kepada Allah, gak beribadah kepada Allah, gak mau menggantungkan kepada Allah Ta'ala, kafir. Wastaghnallah, mereka merasa cukup dari Allah Ta'ala. Ini kekafiran. Adapun kepada Allah wajib kita merasa fakir. Maka yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling merasa fakir kepada Allah Ta'ala, merasa total bergantung kepada Allah Ta'ala, merasa serba membutuhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling merasa fakir kepada Allah Ta'ala. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith asli sya'ni kullah wala taqilni ila nafsi tarfata'in wala taqilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan engkau serahkan dalam urusan memperbaiki diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. merasakan lemahnya, dhaifnya, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala, maka hamba yang paling mulia, hamba yang paling merasa fakir di hadapan Allah Ta'ala, hamba yang paling hina, hamba yang paling merasa tidak butuh kepada Allah Ta'ala, merekalah orang-orang yang sombong. Orang-orang mereka sombong. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang mereka menyombongkan diri dari berdoa, beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau untuk perkara untuk kepada Allah, kita wajib fakir. Tapi untuk urusan dunia, yang mulia adalah kita merasa ghani, merasa hina, merasa kaya. Menjadi ghani, orang yang kaya, sehingga tidak bermental orang-orang fakir dalam urusan dunia kepada makhluk. Kemudian wa man kanatil dunya hammahum, adapun orang mereka cita-cita utamanya lah dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah akan jadikan kefakiran itu ada di kedua kelopak matanya. Yang ada itu melarat terus, yang ada dia merasa enggak cukup. Berapapun yang sudah dia miliki enggak cukup. Adanya melarat, miskin, merasa kurang. Ini akan membuat dia menjadi orang yang bakhil. Kalau dia sudah punya bakhil, dan kalau dia mencari zalim, dia akan mencari dengan kerakusannya tanpa peduli halal haram. Dia tidak peduli lagi dengan halal haram. La yatiyanna 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha min malin amin haram amin halalin amin haram. Akan datang satu zaman di mana manusia tidak peduli lagi dalam hal mengumpulkan harta, apakah dia kumpulkan dengan cara yang halal atau yang haram, enggak peduli. Orang-orang bermental fakir ini, dia ketika mengumpulkan harta tidak peduli dengan cara apa. Dan kalau dia sudah punya, dia bakhil untuk mengeluarkan. Maka dermawan adalah syaja'ah, dan bakhil adalah pengecut. Dermawan adalah keberanian, dan bakhil adalah yaitu pengecut. Wa farraqa syamlah, Allah jadikan hatinya bercerai-berai. Urusannya maut-maut enggak karuan. Agamanya berantakan. Antum lihat para ahli dunia. Mana sholat jamaahnya? Mana talabul ilminya? Mana qiraatul Qur'annya? Mana zikirnya? Mana merenungnya dia kepada Allah Ta'ala? Mana ini kebaikan-kebaikan dia, pengabdian dia kepada Allah Ta'ala? Dia diperbudak oleh dunianya. Dia telah berubah menjadi abdud dunia, budak-budaknya dunia, hamba-hambanya dunia, bahkan samina wa ta'nanya kepada dunia, sehingga dia totalitaskan hidupnya hanya untuk mengabdi kepada dunia. Untuk Allah gak ada waktu, tidak ada kesempatan, sehingga dia pun tidak memprioritaskan apa yang menjadi kepentingan-kepentingan Allah Ta'ala. Wa faraka samlah, hatinya maut, hatinya akan bercerai-berai. Ahlu dunia hatinya selalu sesek, dia akan semrawut dan tidak akan dibuat bahagia dengan dunianya. Alhamdulillah, hati diciptakan Allah untuk mencintai Allah Ta'ala, baru dia akan tenang. Ketika hati ini arahnya ketergantungan dia kepada selain Allah, hati tidak akan pernah tenang. Mata diciptakan Allah untuk melihat, telinga diciptakan Allah untuk mendengar, hati Allah ciptakan untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah hilang dari hatinya, hati dia akan yakni goncang, dia akan gersang, dia tidak akan merasakan kehidupan yang nyaman ketika hatinya dia kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbedaan dua sisi. Wala atati dunia ila maqdirillah. Dan dunia pun tidak datang pada dia kecuali yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Karena jatah-jatah rezeki telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Anda tidak akan bertambah jatah rezekinya dengan Anda rakus dan mencari dengan cara yang haram. Enggak akan bertambah jatah rezeki Anda. Anda tidak akan berkurang jatah rezeki Anda dengan Anda menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dengan menghindari sesuatu yang paling haram, senantiasa menghindari yang haram, tidak akan berkurang jatah rezeki Anda. Inna ruhal kudus nafatha fi ra'i annal insana lan yamut hatta yastakmila rizqu wa ajalu. Jibril membisikkan kepadaku, manusia itu tidak akan mati sampai jatah rezeki dan umurnya tuntas sempurna. Lalu apa yang diarahkan oleh Allah Ta'ala, diarahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita telah diajari bahwa jatah rezeki itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi kecuali rezekinya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antum tahu anak gagak enggak? Anak gagak. Enggak pernah lihat. Lahir anak gagak apa warnanya? Coklat, hitam, apa warnanya? Anak gagak lahir warnanya apa? Coklat atau hitam? Hah? Atau biru? Apa? Pilih coklat, hitam, biru. Yang mana? Hah? Hitam. Lihat. Anak gagak itu lahir warnanya putih. Warnanya putih. Antum biasa suruh milih-milih gitu. A, B, C. Langsung pilih salah semua. Warnanya putih. Sampai induknya tidak mau mengakui anaknya ini. Enggak mau mengakui. Padahal ini sedang butuh-butuhnya loloh. Ini butuh-butuhnya yaitu perawatan induknya. Terus bagaimana kehidupan anak gagak ini? Dia mengeluarkan bau. Dia keluar bau yang membuat serangga-serangga itu berdatangan. Dan itulah makanan bagi anak gagak tadi itu. Setelah agak sudah yakni semi-semi mandiri, maka mulai berwarna hitam. Induknya baru mendekat lagi. Oh, ternyata anakku. Kemarin putih, disangka dia enggak, bukan anaknya. Selingkuh atau bagaimana ini? Bukan anaknya. Maka ditinggalkan, enggak diurus. Kemudian ternyata sudah mulai menghitam. Ini datang induknya merawat kepada anaknya ini. Anehnya, setelah induknya datang untuk merawat, baunya hilang. Baunya hilang. Pertanyaannya, siapa yang mendatangkan bau sehingga kemudian si anak gagak ini mendapatkan rezeki? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayyarzuqukum minas samai wal ardi. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qawli billah, jatah rezeki telah dibagi-bagi oleh Allah Ta'ala. Maka kata Nabi, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah Anda kepada Allah. Urusan kita bagaimana yang paling penting di dunia ini, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Fattaqullaha. Kemudian berkaitan dengan jatah-jatah rezeki, walaupun telah ditakdirkan Allah, kita enggak tahu urusan takdir. Rahasia Allah Ta'ala. Yang kita diperintahkan Allah seperti burung. Lau tatawakkalu haqqa tawakkuli. La razaqakum kama yarzuqut tayr takhdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, Allah akan berikan kalian rezeki seperti Allah berikan pada burung, rezeki burung yang keluar pagi-pagi dalam keadaan temboloknya kempes, lalu pulang sudah mondol-mondol, sorenya pulang mondol-mondol. Burung ini dia dekem di sarangnya atau dia mabur keluar, ikhwat? Hah? Dekem di sarangnya atau mabur keluar? Ya keluar. Kata orang Jawa, ngerembiah apa? Ngerembiah mamah. Ada enggak? Enggak pernah. Dengar. Obah mamah, obah mamah. Pokoknya harus gerak. Harus cari. Dulu kalau orang kampung itu zaman dulu keliling, dia keliling sambil bawa pacul itu, keliling untuk jadi buruh sawah. Ada aja yang kemudian dia dapatkan. Poinnya harus keliling, harus obah, harus dia ngerembiah, harus gerak untuk menyambut datangnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa jamilu fit talab, dan perbaguslah cara Anda mencari. Dan jangan sampai lambatnya datangnya rezeki Allah membuat Anda mencari dengan cara yang haram. Ikhwanillah, ini gambaran antara abna'ud dunia dan abdal akhirah. Nabi gambarkan demikian. Sehingga kita dipilihkan, diarahkan oleh Allah Rasulnya dan para salaf kita, yaitu kunu min abna'il akhirah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Innal aisha aisul akhirah. Yang semuanya mengarahkan kita kepada kampung akhirat. Ikhwanibillah, karena yang perbandingan antara dunia dan akhirat, perbandingan yang tidak sebanding sama sekali. Sehingga mesti kita diarahkan memilih yang terbaik, yang terbagus. Lalu Allah ingatkan, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan ada datangnya hari-hari, yang hari-hari itu harta yang Anda cari, yang Anda buru selama ini, maka tidak akan bermanfaat lagi. Anak-anak Anda, laki-laki Anda yang Anda banggakan, tidak bermanfaat lagi, kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hari yang selamat. Hari-hari yang Allah ingatkan ya ikhwan adalah hari-hari yang akan kita masuki secara pasti, hari-hari ba'dal mamat, hari-hari di yaumul akhir, hari-hari di alam barzah, dan sampai di yaumul akhir. Apa yang manusia miliki dari perkara dunia tidak akan berguna lagi, tidak akan bermanfaat lagi. Sekarang ini yang namanya harta, anak, koneksi-koneksi, semuanya manfaat, semuanya manfaat. Bahkan kasus-kasus yang jelas-jelas salah besar gara-gara harta, gara-gara kekuasaan, gara-gara koneksi, bisa berubah, bisa membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, bisa menyelamatkan dari penjara, dan bisa memenjarakan orang yang tidak salah. Itu semuanya di dunia bisa terjadi. Akan tapi akan datang hari yang ini membutuhkan persiapan yang pasti, yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan hari-hari yang akan kita masuki ini, ikhwan, dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang sangat dahsyat. Satu di antaranya, hari-hari yang akan kita masuki ini diungkapkan Allah dengan nama-nama yang dahsyat, nama-nama yang menunjukkan tentang kengeriannya hari itu. Seperti diantaranya Allah katakan dengan yaumun azim, hari-hari yang sangat besar, sangat menakutkan. Yaumun asir, hari-hari yang sangat sulit. Yauman thaqila, hari-hari yang sangat berat. Ini penggambaran tentang hari yang akan kita masuki. Ini hari kiamat, hari setelah kematian kita, yang akan masukkan kita kepada yaumul akhir, kehidupan yang hakiki. Ala, bagaimana dalam ayat, atau ya ayuhan nasu taqu rabbakum innazalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi shadid. Wahai manusia, bertakwalah anda kepada Allah Ta'ala. Kenapa Allah perintahkan kita bertakwa kepada Allah Ta'ala? Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya hari kiamat itu kegoncangannya sangat dahsyat. Sesungguhnya kegoncangan dari kiamat sangatlah dahsyat. Dan kita telah diberikan oleh Allah gambaran sekilas bagaimana gempa Jogja, gempa Lombok, gempa Palu, dan gempa-gempa yang menimpa di belahan bumi yang ada, yang bisa antum lihat, ya ini rekaman-rekaman bagaimana peristiwa-peristiwa gempa yang ada. Alangkah sangat dahsyatnya suasana yang hari-hari Allah akan menggoncang bumi. Gempanya bukan pada lokal, tapi seluruh permukaan bumi Allah akan goncang segoncang-goncangnya, sehingga kedahsyatan yang sangat luar biasa. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, hari-hari yang orang tidak akan lagi peduli dengan apapun dan siapapun, sehingga wanita-wanita yang sedang menyusui akan dia lemparkan susuannya, wanita-wanita yang hamil akan berguguran kehamilannya. Manusia mabuk kayak orang pampuri, manusia kayak orang mabuk sempoyongan, padahal mereka tidak sedang mabuk, tapi mereka sedang merasakan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang dikatakan Allah dengan yauman saqila, hari yang berat, setiap orang merasakan berat hari itu, sehingga tidak sanggup walaupun berbuat baik kepada orang lain walaupun sedikit saja, tidak bisa memberikan kebaikan kepada siapapun sedikit saja, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, apalagi orang lain, pertemanan gak ada yang sanggup memberikan kebaikan walaupun sedikit. Semua mereka tidak akan peduli lagi. Hari itu semuanya berat, merasakan beratnya suasana, gak sanggup dia menanggung penderitaan, gak mau pula dia memberikan kebaikan pada orang lain. Yauman saqila, inna haulai yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman saqila. Allah katakan mereka yuhibbunal ajilah, sangat mencintai dunia, sangat mencintai dunia. Al-ajilah, dunia dikatakan al-ajilah, segera, instan, segera dia dapatkan, bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dipegang, langsung dia mendapatkan dengan cepat, maka dikatakan ajilah, yang akan didapatkan dengan segera. Dan mereka melupakan padahal di belakang mereka ada yauman saqilah, hari yang berat. Hari yang sangat berat itu hari kiamat, yang penderitaannya itu sangat memberatkan mereka. Manusia banyak melupakan hari-hari ini, hari-hari yang mensakilan ini. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Manusia, sesungguhnya hari kiamat telah dekat. Mereka akan dihisab oleh Allah, sudah dekat. Akan tapi manusia tetap saja tenggelam dalam kelalaian, ghaflah. Lagi mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang sangat dahsyat ini, ikhwan, digambarkan pula dengan yaumun asir, hari yang sulit. Dia tidak akan bisa melepaskan dari kesulitan di hari itu. Maka digambarkan oleh Allah kesulitannya tidak bisa ditebus dengan apapun. Digambarkan Allah dengan penggambaran yang ekstrim. Lau anna likulli nafsin dhalamat ma fil ardi. Seandainya nafsu jiwa, seandainya orang yang zalim itu memiliki dunia dan seisinya, dan enggak mungkin ada. Dan enggak mungkin ada. Sak konglo-konglo meratnya manusia enggak akan menguasai dunia dan seisinya. Tapi seandainya ada, kata Allah, laftadat bi, apa yang dia miliki akan dia pakai untuk menebus azab di hari itu. Tapi enggak bisa. Bahkan walaupun dia punya dunia seisinya dua kali lipat. Walladzina lam yastajibulah law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah laftadat bi, laftadau bi. Seandainya orang yang zalim, yang musyrik, yang kafir, yang durhaka, dan ketika telah melihat adab Allah Ta'ala, seandainya mereka memiliki bumi seisinya dua kali lipat, laftadau bi, pasti mereka akan gunakan untuk menebus adab Allah Ta'ala. Tapi enggak diterima. Bahkan seandainya kalau dunia ini totalitas itu adalah tambang emas, murni emas, enggak ada batu baranya, enggak ada nikelnya, enggak ada minyaknya, pokoknya total emas, dan dia ingin pakai untuk menebus adab, enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadi mil'ul ardi daban walau iftadabi. Orang-orang yang kafir, yang sampai matinya dalam keadaan kafir, seandainya mereka ingin menebus adab Allah dengan emas sebesar bumi, fala yuqbala min ahadihim, Allah sama sekali tidak akan terima. Kekayaan sebesar apapun, ikhwan, tidak akan bisa untuk menebus adab pada hari itu. Hari-hari itu Allah tidak ada lagi menerima tebusan. Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladina kafaru. Pada hari itu kami Allah tidak menerima tebusan dari kalian, orang-orang munafik, dan tebusan orang-orang kafir. Enggak ada lagi yang bisa menebus adab Allah dengan apapun pada hari itu. Demikian juga, ikhwan, kalau sekarang ini di dunia manusia bisa memanfaatkan relasi, hubungan, koneksi, kekeluargaan, family, semuanya manfaat, bisa memberikan berbagai macam pertolongan-pertolongan kepada dia. Akan tapi akan datang hari, apapun, siapapun gak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Walaupun anak kepada ayah, ayah kepada anak, kemudian apalagi sekedar perkawanan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurannakumul hayatu dunya wala yaghurannakum billahil ghurur. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, ini bekal yang terbaik. Dan satu-satunya bekal ketika nanti semua tidak manfaat, bekal yang paling manfaat, takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah wahai manusia, dan tidak ada bekal terbaik kecuali bekal takwa. Dan takutlah anda akan datangnya hari ketika orang tua gak bisa menolong apapun kepada anaknya. Demikian pula anak gak bisa berbuat apapun untuk orang tuanya. Masing-masing tinggal sendiri-sendiri. Bahkan setiap orang tidak mau terbebani masalah orang lain. Mereka lari menjauh. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari saat manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anaknya, masing-masing orang dibuat sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Bahkan bukan sekedar mereka itu lari, seandainya bisa menepus kesulitan di hari itu walaupun dengan orang terdekat yang paling dia cintai di dunia, akan dia korbankan, akan dijadikan sebagai tumbal, tapi itu pun tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadhi min adhabi yawmi idhim bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi alladhi tuwih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kalla innaha ladha nazza'atan lish-shawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a. Kata Allah, wala yas'alu hamimun hamima. Teman dekat, hamim teman dekat, teman akrab, hari itu sekedar bertanya pun enggak. Padahal melihat, yubassarunahum, bukan tidak melihat, mereka melihat, tapi enggak bisa berbuat apa-apa. Enggak bisa berbuat apa-apa. Hari itu orang-orang yang mereka mujrim, yang fajir, yang kafir, yang zalim, yang durhaka, seandainya dia bisa menebus kesulitan hari itu dengan anak kandungnya, akan dia tebus. Kalau dia harus ditambah dengan yakni istrinya, saudaranya, akan dia tebus. Dengan keluarga besarnya, akan dia tebus. Bahkan seandainya bisa seluruh manusia di muka bumi sebagai tumbal, akan dia serahkan. Tapi kata Allah, kalla innaha ladha, tidak bisa. Jahanam api yang menyala-nyala, nazza'ata lisyawa, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, tad'u man adbara wa tawalla, yang jahanam akan mengundang setiap orang yang mereka berpaling dari agama, wa jama'a fa'a, dan hanya mengumpulkan harta tapi enggak pernah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Ikhwani billah, hari-hari seperti itu akan kita masuki. Orang-orang yang di dunia hanya disibukkan dengan mengumpulkan harta, hanya disibukkan dengan memburu kekuasaan, akan menjadi penyesalan panjang. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduh, hartaku yang banyak telah hancur binasa, telah tidak berguna sama sekali. Ma aghna anni maliyah. Aduh, hartaku sebanyak apapun telah tidak berguna, dan aduh kekuasaanku telah hancur binasa. Maka tidak akan menyelamatkan saat menghadap manusia hartanya, anak-anaknya, semua perkara dunianya. Satu-satu yang menyelamatkan adalah ketika dia datang kepada Allah, illa biqalbin salim yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari saat harta anda, anak laki-laki anda, tidak berguna lagi kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, qalbun salim, hati yang dikatakan qalbun salim, ini hati yang salamah minasyirki wa minal bidah wa minal ghaflah wa minasyahwat wa minasyubhat. Selamat dari syirik yang akan menghancurkan tauhid, selamat dari bid'ah yang akan menentang sunnah, selamat dari ghaflah yang akan menghilangkan sifat zikir, yang selamat dari syahwat yang akan menentang perintah Allah Ta'ala, yang selamat dari syubhat yang akan mendustakan khabar. selamat, hati yang selamat dari syirik, bid'ah, ghoplah, syahwat dan syubhat, itulah hati yang dikatakan qalbun salim. Ini modal yang paling utama untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala saat semua dunia kita telah tidak berguna lagi. Yang apabila dirinci ikhwan fillah, qalbun salim, hati yang menggerakkan seorang, satu, untuk memiliki modal tauhid. Ini modal yang paling pokok yang menjadikan dia memiliki jaminan ampunan Allah, yang menjadikan dia modal pokok untuk mendapatkan jannah, yang menjadikan dia bobotnya sangat berat di timbangan amal. Ini tauhid. Yang kedua, al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia akan menjadi pemberat timbangan. Ma min syai'in asqalu fi minsa, ma min syai'in asqalu fi minsa lil mu'min yaumal qiyamah min husni khuluqi aw kama qala. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin dari kiamat kelak melebihi akhlak yang mulia, tentu setelah tauhid. Dan kemudian baru amal-amal yang lainnya yang menjadi pelengkap dan penyempurna untuk mendapatkan kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, tentu pembicaraan tentang al-yaumul akhir dan peristiwa sekitar yang sangat panjang ini sedikit renungan untuk kita semuanya, bagaimana atau apa yang mesti kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa semua dunia yang kita kejar, yang kita usahakan, tidak lagi akan bermanfaat kecuali kalau Anda jadikan dunia Anda digerakkan oleh roh ketakwaan untuk bertakwa kepada Allah dengan harta Anda, dengan jabatan Anda, dengan keluarga Anda, dengan anak istri Anda, dengan semua yang Anda miliki. Hatinya bertakwa, takwa Anda akan menggerakkan semua yang Anda miliki untuk mendapatkan pahala-pahala besar di sisi Allah taala. Akan tapi semata-mata hanya harta-harta, jabatan-jabatan, dan tidak ada nilai ketakwaan di situ, lah yang tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Apa yang dimaksud dengan dunia tunduk pada kita? Dunia menjadi budak kita, manut, dia patuh. Dunia enggak merintah-merintah. Kalau orang menjadi budak dunia, mau sholat, jangan sholat, saya masih butuh kamu. Sehingga dia diperbudak oleh dunia. Jangan sholat, jangan taklim, jangan baca Quran, jangan zikir, jangan dakwah, saya masih butuh kamu. Sehingga dia budaknya dunia. Tapi kalau dunia tunduk pada dia, dunia yang manut, dia menjadi, ya ini, pelayan bagi pemiliknya, mengantarkan untuk mewujudkan semua ketakwaan dia kepada Allah taala. Allah alam ta'alam. Bila seorang yang meninggal dunia adalah ahli maksiat dan tidak mempunyai sedekah jariah, ilmu yang manfaat, anak yang saleh, bisakah didoakan oleh orang-orang lain? Ya bisa. Ya bisa, orang mukmin bisa mendoakan kepada dia. Selama dia masih mukmin, doa orang lain bermanfaat. Apakah ketika seorang sudah mempunyai pekerjaan yang dirasa sudah cukup untuk menafkahi keluarga, kemudian dapat tawaran lagi pekerjaan yang lumayan prospek, bila diterima, apakah itu termasuk orang yang serakah? Kalau antum kerjakan sendiri, antum waktunya enggak ada. Kalau antum kerjakan orang lain, antum tinggal menikmati, enggak mengganggu antum, silakan, boleh. Untuk lebih, yaitu memberikan peluang orang lain juga, dan Anda mendapatkan faedah, tapi tidak menyita waktu kita. Tapi kalau kita sendiri yang ngurusi, tambah beban lagi, sehingga enggak pernah mikir akhirat, ini mudharat. Tapi kalau antum bisa serahkan orang lain, antum dapat fee-nya atau dapat, ya ini, pasukannya, ya enggak apa-apa. Intinya tidak menyibukkan Anda, tidak membuat Anda waktunya jadi habis karena adanya tambahan-tambahan proyek-proyek tersebut. Wallahul muwaffiq. Ini ikhwan yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.